Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran surah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca penyebutan beberapa berhala yang diagungkan dan disembah oleh orang-orang jahiliyah dan bangsa Arab secara khusus. Kita masuk pada pasal dan bab yang baru, awal turunnya wahyu. قال المؤلف رحمه الله تعالى رجعنا إلى سورته صلى الله عليه وسلم فنقول kita kembali membahas dan mengulas sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan badu'ul wahyi, wahyu yang pertama. Sahih عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت disebutkan dalam kitab sahih, yakni sahihul Bukhari wa sahihul Muslim, dari sahabiyah Aisyah رضي الله تعالى عنها, beliau berkata, طيب, yang meriwayatkan hadis ini Aisyah, dalam keadaan Aisyah pada masa itu belum menjumpai turunnya wahyu. Ini kata para ulama disebut dengan mursal as-sahabi, riwayat mursal dari sahabi. Wa marasilus sahabah muttasilah, dan mursal para sahabat itu dianggap nyambung. Otomatis sahabiyah Aisyah meriwayatkannya dari sahabat yang lain atau mendapatkan cerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau tidak menghadiri kisah tersebut. Ala kulli hal, beliau mengatakan, awwalu ma buti'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Wahyu pertama yang dijumpai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. Tidaklah beliau melihat mimpinya melainkan datang seperti cahaya subuh. Ru'yal anbiya haq, wahyun minallah. Mimpi para nabi itu benar dan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءِ. Kemudian beliau dibuat suka untuk menyendiri. Fakana yakhlu bi ghari Hira. Beliau suka untuk menyendiri di gua Hira. Fayatahannatu fih wa huwa ta'abbud al-layali dzawatil 'adad. Beliau melakukan aktivitas tahannuts di gua tersebut, yaitu beribadah di waktu malam pada hari-hari yang telah ditentukan. Dan beliau mengambil bulan Ramadan sebagai waktu untuk tahannus, ta'abbud di Gua Hira. Baik. Dan itu terjadi sekitar 3 tahun sebelum beliau diutus sebagai nabi. Qabla an yanzi'a ila ahlihi, sebelum beliau kembali ke keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalik, beliau menyiapkan bekal. Tsumma yarji'u ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha. Kemudian beliau kembali ke rumah menemui istrinya Khadijah, kemudian menyiapkan perbekalan yang semisal. Yakni beliau beribadah di waktu malam. Beliau membawa bekal. Bila bekalnya habis, beliau kembali ke rumah menyiapkan kembali bekalnya, kembali lagi ke Gua Hira. Hatta ja'ahu al-haq wa huwa fi ghari Hira. Hingga kebenaran itu datang kepada beliau dalam keadaan beliau masih beribadah di dalam Gua Hira. Faja'ahu al-malak. Ada seorang malaikat yang datang kepada beliau. Faqala dan mengatakan iqra. Bacalah. Faqultu ma ana biqari. Maka beliau pun mengatakan, aku tidak bisa membaca. Yakni beliau tidak bisa membaca tulisan yang tertulis. Tapi beliau bisa membaca yang diucapkan. Yakni kalau baca tulisan, beliau tidak bisa. Tapi kalau ada yang membacakan, kemudian beliau menirukan, bisa. Ala sang rawi mengatakan, fa'akhadani fa'ghaffani hatta balagha minnil jahda. Malaikat ini pun memeluk Rasul hingga beliau merasa payah. Akhada diambil ghatta, yakni dipeluk dengan kekuatan yang penuh. Sampai beliau merasa payah, sesak dada beliau. Thumma arsalani. Kemudian dilepas. Faqala iqra. Kemudian lelaki itu kembali mengatakan, bacalah. Faqultu ma ana biqarin. Rasul kembali menjawab, saya tidak bisa baca. Fa'akhadani faghattani tsaniyah hatta balagha minnil jahda. Kembali malaikat itu atau lelaki itu memeluk saya dengan kuat sampai payah. Thumma arsalani, kemudian melepasku. Faqala iqra. Kemudian lelaki itu mengatakan kembali, bacalah. Faqultu ma ana biqari'in. Kembali saya mengatakan, saya tidak bisa baca. Fa'akhadani faghattani thalithah thumma arsalani. Kembali lelaki itu memeluk saya dengan kuat hingga aku merasa payah. Kemudian melepasku kembali. Faqala li fi thalithah. Pada kali yang ketiga ini, lelaki itu membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajari umat manusia apa yang tidak mereka ketahui. Baik. Ini 5 ayat dari surat Al-Alaq sebagai tanda beliau seorang nabi. Faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fuadu hatta dakhala ala Khadijah. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam seketika itu langsung kembali pulang dalam keadaan gemetar hati beliau hingga beliau menemui Khadijah. Faqal zammiluni zammiluni. Beliau pun mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Fazammalu. Keluarga beliau pun menyiapkan selimut dan menyelimuti beliau. Hatta zahaba anhu rawu, hingga hilang rasa takut dari beliau. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Kemudian beliau pun mulai menceritakan kepada Khadijah apa yang beliau lihat waktu itu. Setelah beliau bercerita, beliau mengatakan, laqad khashitu ala nafsi. Sungguh, aku khawatir ada sesuatu yang akan menimpa diriku. Ini khawatir beliau tidak mampu untuk mencerna keadaan itu sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menimpa beliau. Faqalat Khadijah, kalla wallah. Khadijah pun menghibur beliau dan mengatakan, "Kalla wallah, tidak demi Allah. Ma yukhzikallahu abada, Allah tidak akan merendahkan dirimu. Innaka latasilur rahima wa tahmilul kalla wa tuqadul daifa wa tuksibul ma'dum wa tu'idu ala nawaibil haq." Engkau adalah orang yang gemar menyambung hubungan kerabat. Engkau selalu menanggung beban orang lain. Engkau selalu menyambut tamu dan menjamunya. Engkau selalu membantu pengangguran sehingga mereka dapat pekerjaan. Dan engkau selalu membantu jalan-jalan kebaikan. Ya, ini orang baik sepertimu tidak mungkin dihinakan oleh Allah. Orang yang soleh sepertimu tidak mungkin ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fantalaqat bihi Khadijah radhiyallahu anha hatta atat bihi Warqah ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn ammi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya Khadijah pun membawa beliau untuk menemui Warqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah. Wa kana qad tanassara fil jahiliyah. Warqah ini beragama Nasrani di masa jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani fayaktub min al-Injil bil-Ibraniyah ma syaa Allahu ay yaktub. Warqah ini bisa menulis buku dengan bahasa Ibrani. Bahkan bisa menyalin Injil dengan bahasa Ibrani. Dan bagus bahasanya. Kalau tidak salah, Ibrani itu Taurat. Injil itu Suryani. Nah. Wa kana syaikhan kabiran qad 'amiya. Warqah ini waktu itu sudah sangat tua dan buta. Faqalat lahu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Khadijah berkata kepada Warqah, "Ya bani 'am, isma' min ibni akhik." Wahai sepupuku, tolong dengarkan ucapan saudara, anak dari saudaramu. Faqala lahu Warqah, "Ya bani akhi, madza tara?" Maka Warqah pun bertanya kepada Rasul, "Wahai putra saudaraku, apa yang kamu lihat?" Fakhbarahu Rasulullah SAW khabara ma ra'a. Maka Rasulullah SAW pun menceritakan apa yang beliau lihat. Didatangi seseorang di tengah kegelapan malam, sedang khusyuk ibadah. Tiba-tiba orang itu masuk ke dalam gua dan langsung meminta saya untuk membaca Iqra. Spontan saya mengatakan, saya tidak bisa baca. Tiba-tiba orang itu memeluk saya dengan kuat sampai payah. Kemudian saya dilepas. Diminta lagi untuk baca. Terus sampai 3 kali. Kemudian lelaki itu membacakan ayat-ayat yang belum pernah saya dengarkan sebelumnya. Karena saya pulang dengan rasa takut, gemetar. Kemudian ditenangkan oleh Khadijah. Saya khawatir ada sesuatu yang akan menimpa diri saya. Faqala lahu Warqah. Maka Warqah mengatakan setelah mendengarkan cerita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadan namus alladhi anzalallahu ala Musa." Lelaki yang kau lihat waktu itu adalah namus yang Allah utus untuk menemui Nabi Musa. Namus itu nama lain untuk malaikat Jibril. Jibril, namus, Ruhul Kudus, Jabrail, itu namanya beliau semua. Ya laytani fiha jada'a, laytani aku ruhayyan id yukhrijuka qawmuk. Tuhai kiranya aku memiliki kekuatan, tuhai kiranya aku masih hidup, ketika aku menyaksikan umatmu mengusir kamu dari kampung halaman. Qala wa mukhrijahum. Maka Rasul pun spontan respon. Apakah mereka akan mengusir saya? Saya di tengah-tengah mereka sebagai orang yang terpercaya. Mereka keluarga saya sendiri. Dan saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang dihormati. Apakah mereka akan mengeluarkan saya dari Mekah, dari kampung halaman saya? Qala na'am. Warakum mengatakan iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udi. Tidaklah ada seorang pun yang datang dengan membawa apa yang kamu bawa, melainkan akan dimusuhi. Wa ayyudrikni yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Seandainya aku mendapati masa itu, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Wa kanat Khadija qad dzakarat li ibni ammiha waraqa ma dzakara laha ghulamuha Maisarah min qawli Rahib wa ma kana yara minhu. Khadijah sebelumnya telah menyampaikan kepada Waraqah ini cerita yang disampaikan oleh Maisarah, budaknya Khadijah, dan ucapan pendeta tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dia lihat, yakni ketika perjalanan ke Syam menemani Rasul untuk berdagang. Pertama kali menjadi partnernya Khadijah untuk menjual barang dagangannya. Yadkanal malakani yughillani. Ketika itu ada dua malaikat yang menaungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Waraqah, mendengarkan cerita ini, Waraqah mengatakan, la in kana hadha haqqan ya Khadijah, inna Muhammadan la nabiyyu hadhihi al-ummah. Seandainya cerita itu benar wahai Khadijah, maka Muhammad ini adalah nabi umat ini. Qad araftu annahu ka'inun li hadhihi al-ummah nabiyyun yuntadharu hadha az-zamanu. Saya sangat percaya akan datang seorang nabi umat ini yang sekarang sedang ditunggu-tunggu. Dan sepertinya saat inilah waktunya. Faja'ala yastabti'ul amra wa yaqulu hatta mata. Ketika itu masa diutusnya nabi yang terakhir ini itu agak lambat, agak lama. Karena dari Nabi Isa sampai kepada Rasul itu sangat lama, bahkan sampai masuk ke dalam masa-masa jahiliyah, saking lamanya. Adapun sebelumnya itu cepat, perputarannya itu cepat sekali. Bahkan tidak jarang Allah mengutus lebih dari satu nabi, lebih dari satu rasul, dan diutus ke kabilah-kabilah, diutus ke suku-suku yang berbeda, ya. Seperti Nabi Lut sezaman dengan siapa? Sezaman dengan Nabi Ibrahim, ya. Nabi Musa dengan Khadir, yakni masing-masing nabi diutus kepada kaumnya masing-masing. Perputarannya cepat. Adapun Rasul yang terakhir ini lama. Dari Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian Hawariyun sudah mulai hilang masanya, masuk ke masa jahiliyah, lama sekali, ratusan tahun. Orang-orang yang masih memegangi Alkitab, yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa yang masih murni, mereka paham betul bahwasanya akan ada nabi terakhir yang diutus, dan mereka menunggu masa nabi itu. Tapi enggak muncul-muncul. Sampai Waraqah sendiri pun menunggu kapan munculnya nabi ini. Sampai hampir putus asa kapan munculnya. Faqala fi dzalik, Waraqah memiliki bait syair dalam bab ini. Dia mengatakan panjang ya, ikhwah. Lajitta wa kunta fi dzikra lajuja. Lihammin talama ba'athan nasyija. Engkau menjadi keras, dan engkau tenggelam dalam ingatan yang dalam, kesedihan yang berkepanjangan menunggu suara yang menghibur. Lajij, lajja, itu artinya keras kepala. Zikra, itu artinya ingatan. Nasyij, itu artinya suara. Wa wasfin min Khadijah ba'da wasfin faqad talan tidhari ya Khadijah. Satu berita dari Khadijah, satu berita lagi yang datang, sungguh amat lama penantianku wahai Khadijah. Bi batnil makkataini ala raja'i hadithaki an ara minnu khuruja. Dari jantung salah satu dari dua Mekah, aku berharap ceritamu benar dan dari situlah dia akan muncul. Bima khabartina min qawli qassin min ar-ruhbani akrahu ayya'uja. Berdasarkan ceritamu juga, dari ucapan seorang pendeta yang aku khawatir, cerita itu akan berlalu begitu saja. Bi'anna Muhammadan sayasudu qawaman wa yaksimu man yakunu lahu hajija. Menunjukkan Muhammad akan memimpin kaum ini dan akan melawan semua orang yang memusuhinya. Wa yadharu fil bilad diya'un nur yuqimu bihi al-bariyata an tamuja. Muhammad muncul dan berdakwah di penjuru negeri bagaikan secercah cahaya yang menyelamatkan manusia dari penyimpangan. Fayalqa man yuharibuhu khasara wa yalqa man yusalimuhu fuluja. Orang yang memerangi Muhammad akan merugi dan orang yang berdamai dengannya akan damai. Fayalaiti idha ma kana dhakum syahidtu wa kuntu awwalahum buluja. Tuhai kiranya aku menyaksikan masa itu, aku akan menjadi orang pertama yang masuk ke dalam agamanya. Walau jafal ladhi karihat Quraishun walau ajjad bimakkatiha ajija. Meskipun orang-orang Quraisy keras untuk menghalangi, meskipun mereka bersorak, berteriak di gang-gang kota Mekah. Urajib alladhi karihu jami'a ila dil arsi insafalu uruja. Aku sandarkan semua kebencian mereka kepada pemilik arsy yang maha agung ketika mereka jatuh dari tempat yang tinggi. Wahal amr as-safalati ghairu kufrin bima yakhtaru man samaka al-buruja. Tidak ada lagi perkara orang yang rendah melainkan kekufuran menentang seseorang yang telah memilihkan untuknya bintang yang agung. Sama kayak itu naik, buruj itu bintang ya. Wahal itu nafi, bukan istifham. Wahal amrus safalati ghairu kufrin, yakni laisa amrus safala illa kufra. Tidak ada urusan atau tidak ada perkara bagi orang yang rendah kecuali kekufuran. Kekufuran dan kufur di situ master bi mansilatil fi'il. Menggantikan posisi fi'il yakfur. Ma'mulnya biman yakhtar. Bi muta'alliq bi kufur na'ib 'anil fi'il. Man yakhtaru man samakal buruja, mengkufuri dan menentang. Seseorang yang memilih untuk naik ke bintang, yakni seseorang yang rendah itu adalah orang yang mengkufuri orang-orang yang mulia. Fa'iyya baqaw abqa takun umurun yadijjul kafiruna laha dajija. Kalau mereka tetap seperti itu dan aku kokoh dalam prinsipku, maka akan histeris orang-orang kafir karena ketakutan. Dajjal yadijjul dajij itu artinya sahabil khauf, teriak karena ketakutan. Wa in ahlik fa kullu fatan sayalqa min al aqdari matlafatan haruja. Kalau aku binasa, maka setiap orang akan menemui takdirnya kebinasaan dan kehancuran. Matlafah haruj itu maf'ul dari yalqa. Awal asalnya sayalqa matlafatan harujan minal aqdari. Nah. Ala kulli hal. Syair memang agak susah ya ikhwah. Antum harus paham dulu tarkibnya baru antum susun maknanya. Tadi itu ana maknanya secara kesimpulan. Kalau diperhatikan satu-satu panjang ya ikhwah. Makkatain ay Makkah wa Madinah. Hadithak, rojai hadithak, ini sama. Arju hadithak. Qassin, itu sayyid. rais. Qas itu artinya pemimpin. Minarruban dari pendeta. Ada mengatakan qas di sini julukan untuk Waraqah bin Nawfal. Hajjaj itu kalah. Karena hajjaj juga diartikan dengan apa? Jamak dari hajj. Hajj, hajjaj, hujjaj. Yakni apa? Jamaah haji. Tapi kalau di sini bukan jamaah haji. Hajjaj yakni maghlub, kalah. Nah, bariyah ay unas, kaum. Maj yamuj, itu bisa, kalau maj yamuj disifati untuk benda, itu sesuatu yang besar dan menghanyutkan, ombak. Tapi kalau dikaitkan dengan, apa namanya, siak ini, maj yamuj itu artinya inharaf, menyimpang. Karena orang yang terkena ombak, itu akan hilang jalannya. Sebagaimana orang yang menyimpang, kehilangan arah. Yusalimu fuluj salam ay salah. Berdamai. Fuluj, yakni farah. Kesenangan. Wuluj, itu dukul, masuk. Seperti firman Allah. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ay hatta yadukulal jamal fi sammil khiyat. Wuluj. Ada ma'ruf. Jata keras, kaku. Ajat, yani sahat, bersorak, berteriak. Uraji, ay wakil. Wa arju. Uraji itu artinya berharap. Atau menyandarkan. Sefalu, itu artinya turun. Uruj, itu naik. Ya, tayyib. Sefalu uruja. Yani mereka mulai jatuh. Syafalu itu turun, aruj itu naik. Tapi digabungkan, dua sifat yang bertentangan. Syafalu, aruj, yakni mereka itu akan betul-betul jatuh dari tempat yang tinggi. Ya, kayak pesawat yang tinggi, kemudian syafalu itu yakni mulai turun, perlahan. Aruj itu naik dengan cepat. Aruja sama dengan sa'ida. Nah. Tayyip. Nah, matlafah itu zaman atau makan dari talaf. Matlafah, mitlaf. Mitlaf itu alat. Matlaf itu waktu atau tempat. Haruj itu kritis. Sakarat. Wa in ahlik fa kullu fatan sayalqa. Kalau aku binasa, maka setiap orang itu akan menemui matlafah haruja. Menemui kebinasaan dan masa kritis. Dan orang itu akan mati. Minal aqdar. Dan itu termasuk perkara yang ditetapkan. Jadi semua orang pasti akan mati. Nah. Baik. Antum apa namanya. Bisa ngertikan. Alhamdulillah. Kalau tidak bisa. Yang junior-junior bisa tanya ke senior-senior Gusmudin. Ini Hatam Alfiah semua itu. Insya Allah bisa ngertikan nanti. Baik. Kalau antum mengartikan syair kalimatnya, antum harus lihat betul muta'addinya. Karena banyak dhururiyat syariah. Dan biasanya kalimat-kalimatnya itu digandengkan dengan huruf-huruf yang menjadi muta'addinya. Dari huruf inilah akan ketahuan makna aslinya seperti apa. Dan juga perlu dilihat apa namanya siak daripada syair tersebut. Karena terkadang ada seseorang dia itu membawakan sebuah syair, zahirnya baik, tapi ternyata maknanya jelek. Dari mana? Dari keadaan dan kejadian yang dia rasakan. Seperti ada orang yang mengatakan tentang kaumnya, wa qaumi wa in kanu dhaw hasabin laysu min asy-syarri fi syai'in wa in hana yujzauna ahla su'i maghfiratan yujzauna ahla su'i maghfiratan wa min isa'ati ahli su'i ihsana. Dia mengatakan umatku, kaum saya itu orang yang baik, tidak pernah melakukan kejahatan. Ada orang berbuat jahat, dimaafkan. Ada orang yang berbuat jelek, diabaikan. Menurut antum apa ini? Pujian ya kan? Kayak pujian, muji kaumnya. Padahal tidak, dia lagi merendahkan kaumnya ya. Ya, lagi merendahkan kaumnya. Yang intinya dia mengatakan kabilahku itu lemah. Diseram, dipukul, tendang, menengai. Gak bisa balas. Nah, seperti itu. Tapi dibahasakan dengan bahasa seperti itu. Baik. Kalau Malik rahimahullah falam yalbat waraka antuhufiya. Tidak lama setelah itu, Waraqah meninggal. Falam yalbat. Labisa itu tinggal dengan waktu yang lama. Seperti dalam firman Allah tentang Nabi Yusuf, falabitha fis sijni bid'a sinin. Beliau pun tinggal di dalam penjara bid'a sinin. Bid'un itu antara 3 sampai 9 atau 3 sampai 10 bid'a sinin. Tapi kalau dinafikan lam yalbas, maka menjadi waktun qasir. Dia tidak lama. Paham ya? Tidak lama. Baik. Karena terkadang nafi ketika dimasukkan jadi positif ya ikhwah. Seperti mada, mazal. Ma di situ ma nafi, sah. Tapi menjadi positif. Lanjut. Wa fatara al-wahyu. Dan wahyu pun terputus. Jadi ketika pertemuan di Gua Hira itu, Rasul goncang. Dibawa ke Waraqah, dikasih tahu. Beliau sadar, oh yang saya temui ini malaikat yang membawa wahyu. Setelah itu, enggak muncul lagi malaikat Jibril. Hatta hazina Rasulullah SAW husnan syadida. Hingga Rasul sangat sedih. Enggak muncul lagi. Ya. Jibril kok enggak muncul lagi. Sampai ada mengatakan masa senggangnya wahyu ini sekitar 2 atau 3 tahun. Hatta kala yadhabu ila ru'usi syawahiqil jibal. Yuridu ayyulqiya binasihi minha. Sampai pada tingkat Rasul itu sering naik ke puncak-puncak gunung. Ingin untuk menjatuhkan dirinya dari atas gunung. Karena saking sedihnya. Kok tidak muncul-muncul. Takut ada apa-apa. Kita baca dulu. Nanti kita kasih tahu apa kedudukan riwayat ini. Kullama awfa bidirwati jabalin tabaddalahu Jibril alaihi salam. Setiap kali Rasul itu sampai di puncak, Jibril pun muncul di hadapannya. Faqala ya Muhammad innaka rasulullahi haqqa. Jibril pun menahan. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah yang sesungguhnya. Fayaskun lidhalika ja'shuhu wa taqarra nafsuhu fayarji'. Beliau pun tenang, kemudian enggak sedih lagi, kemudian pulang. Ja'shun itu gelisah. Ya. Fayadha tala alaihi faqatul wahyi ghada limislidhalik. Kalau tak lama, dirasa lama lagi, enggak muncul-muncul wahyunya, kembali Rasul seperti itu naik ke atas gunung. Faida aufa bi dirwatil jabal tabaddalahu Jibril fa yaqulu lahu dhalik. Ketika sudah berada di puncak, malaikat Jibril muncul lagi kemudian menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan ucapan yang sama, ya Muhammad innaka rasulullahi haqqan. Baik. Dari sampai sini ya ikhwah, dari ucapan falam yalbath waraqah an tuwfi sampai fa yaqulu lahu dhalik, di sini banyak ziyadah, banyak tambahan. Ya. Kalau kita melihat di awal cerita, penulis mengatakan fis sahih. Ya toh? Ini cerita ini dinukil dari riwayat yang sahihah. Aslul kisah sahih. Asal riwayatnya memang sahih, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim yang paling lengkap dalam riwayat Bukhari. Ya. Cuma tambahan ini, khusus tambahan ini lebih spesifik pada ucapan hatta kana yadhhab ila ru'usi shawahiqil jibal yuridu ayulqiya binafsihi minha wa kullama awfa bidirwati jabal tabaddalu jibal. Tambahan ini ya ikhwah, ini laisa minal hadis, bukan termasuk hadis ya. Jadi enggak masuk dalam riwayatnya Bukhari. Memang disebutkan dalam sebagian riwayat Bukhari, namun sebenarnya laisa ala syartih. Imam Bukhari tidak menyepakati hadis ini termasuk dari bagian hadis-hadisnya. Cuma disebutkan sama Imam Bukhari untuk menunjukkan kalau riwayat ini beda. Riwayat ini beda, enggak sama dengan asal riwayat yang sebelumnya. Kalau kita lihat kelengkapan riwayatnya, di situ menggunakan kalimat balaghat. ya kalimat balaghat. Para santri yang sudah belajar mustalah, khususnya kitab Ikhtisar Ulumul Hadis, itu nanti akan disebutkan tentang syughat-syughat yang muhtamal seperti balaghat, ya balaghah. Nah, di sini ada kalimat fima balaghana. Jadi sebelum menyebutkan riwayat ini ada kalimat hatta falam yalbat waraka antuwfi wa fatara alwahyu fima balaghana hatta hasina Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi ada kalimat fima balagha. Ketika ditelusuri Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menyebutkan yang mengucapkan balagha, fima balagha itu Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri. Ini dimasukkan termasuk balaghatuz Zuhri. Dan balaghah menurut kaidah ilmu mustalah itu munqati, terputus. Makanya dikatakan balaghah. Tidak mengatakan haddatsana atau akhbarana atau amba'ana, tapi mengatakan balaghah. Ini balaghat. Balaghat bukan balaghat syariah, tapi balaghah menurut hadis itu kalimat riwayat yang disampaikan dengan kalimat balaghah. Itu biasanya munqati, terputus. Ada rawi-rawi yang hilang di situ. Ya, yang paham paham, si nggak paham dengarkan saja, nggak masalah. Intinya tambahan di sini lemah, apalagi sampai disebutkan Rasul pengin bunuh diri, yurid ayul kiyabinasihi minha, beliau pengin menjatuhkan dirinya dari atas gunung. Ada mungkate ya, ada batil ini, nggak mungkin. Riwayatnya tidak mungkin seperti itu. Meskipun disebutkan dalam Sahih Bukhari, tapi dengan lafaz balagha, fima balaghana, dan balaghat di situ mengkati, enggak nyambung. Barakallahu fikum. Dan yang mengucapkan balagha Imam Zuhri, dan beliau tidak menyebutkan dari siapa itu. Majhul, ya. Dan majhul min qismi dhaif. Barakallahu fikum. Dan banyak hal yang menyebutkan tidak mungkin ini ada pada Rasulullah SAW. Kalaupun tambahan ini benar, itu beliau hanya naik ke gunung, tapi bukan untuk bunuh diri. Ngapain? Nyari malaikat Jibril. Karena pertama kali ketemu dengan malaikat Jibril di mana? Di gua Hira. Ditunggu di gua Hira, tidak muncul. Akhirnya beliau apa? Mencari ke gunung yang lain, bukan untuk bunuh diri. Tidak mungkin seorang Rasul memiliki keinginan seperti itu. Jadi beliau naik gunung. Kalaupun sahih, itu beliau naik gunung untuk cari malaikat Jibril. Bukan naik gunung untuk bunuh diri. Ya, tambahan bunuh diri, yurid ayul qiyad binafsihi minha. Ini tambahan yang tidak sahih. Demikian pula malaikat Jibril. Disebutkan di sini muncul terus. Rasul ketika naik ke gunung, ya, tiba-tiba malaikat Jibril muncul. Ya, naik ke gunung yang lain, malaikat Jibril muncul. Ini juga demikian. Diragukan akan kebenarannya. Kalau memang keinginannya untuk tasbid agar malaikat Jibril itu menghibur Rasul, yakfi fihi marrah. Cukup sekali tampak kepada Rasul, selesai. Apalagi masanya cuma berapa? 2 atau 3 tahun. Itu yang disebutkan. Namun kalau antum membaca kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar Al-Mubarak Furi, itu disebutkan di situ enggak lama masanya, malah enggak sampai sebulan. Beliau ketemu malaikat Jibril menurut tanggal hijriah atau menurut tanggal waktu ketika itu, bukan hijriah, hijriah setelah hijrah, bukan. Ya, ini urutan waktu Ramadan ketika itu malam 21. Malam 21. Ketemu lagi sama malaikat Jibril di waktu subuh, wasaya tiba'dah, itu tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal. Berarti menunjukkan apa? Enggak lama munculnya itu. Paham ya? Senggangnya enggak lama. Wallahu a'lam. Meskipun saya baca tak lihat rata-rata mengatakan menyebutkan masa fatratul wahyi, masa terputusnya wahyu dari surat Al-Alaq menuju surat Al-Mudaththir itu 2 sampai 3 tahun. Banyak para ulama ahli sejarah yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, tambahannya ini enggak benar ya ikhwah. Tambahannya ini enggak benar. Tayyib. Ini antum pengen nulis singkat, kasih tanda kurung. Falam yalbas, kasih tanda kurung. Yang paling bawah, fayakulu lahu dhalik, kasih tanda kurung. Tulis, fihi ziyadat nabor. Perlu ditinjau lagi tambahan-tambahannya. Qala ma'alif rahimahullah, fabaynama huwa yawman yamshi idzami'a sawtan minas sama. Suatu hari, ketika Rasul sedang berjalan, Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau turun dari Gua Hira. Jadi beliau menyelesaikan dulu tahanusnya, kemudian beliau pulang. Ya, ketika pulang, sedang turun dari Gua Hira, beliau mendengarkan suara. Ada yang manggil, ya, ya Muhammad. Qala, sebagai sama-sama rawi, farafa'tu basari. Maka aku pun melihat ke atas langit. Fa'idal malakul ladhi ja'ani bihara jalisun ala kursiin bayna samai wal ardi. Tiba-tiba aku melihat malaikat yang mendatangiku di Gua Hira sedang duduk di atas kursi yang mengambang antara langit dan bumi. Dalam riwayat yang lain, dengan wujud aslinya, malaikat Jibril menampakkan dengan wujud asli. Wallahu alam. Faru'idtu minhu, langsung Rasul ketakutan. Faraja'tu ila ahli. Disebutkan dalam riwayat yang lain, fahawaitu alal ardi. Saya pun terjatuh ke atas tanah. Ini pingsan. Sempat pingsan. Kemudian sadar, langsung pulang. Fakultu dafiruni, dafiruni. Kemudian saya mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Fa'anzalallah, ya ayyuhal mudathir, kum fa'andir. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal mudathir, kum fa'andir. Surat Al-Mudathir. Dan surat Al-Mudathir ini diturunkan sebagai tanda beliau sebagai Rasul. Ya. Fahamiyal wahyu wa tataba'a. Wahyu pun akhirnya datang silih berganti. Nah, ini langsung datangnya berkesinambungan setelah surat Al-Mudathir. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan tentang anwa'ul wahyi, macam-macam wahyu, insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tetap sekian ya ikhwah. Afan Ustaz, berarti siapa yang pertama kali masuk Islam? Abu Bakar apa Waraqah? Waraqah bin Naufal. Bahkan dikatakan dalam kitab Ustul Ghabah fi Ma'rifatus Sahabah lil Hafidz Ibnu Hajar, dia adalah awalus sahabi, sahabat pertama, Waraqah bin Naufal. Afan Ustaz, apakah Waraqah masuk Islam setelah dia mengatakan wa idul kini yaumaka asuka na'am? Muslim dia. Mata alul Islam. Apa Ustaz mau tanya, ibadahnya Nabi SAW ketika di Gua Hira itu seperti apa? Sedangkan beliau tidak bisa membaca dan agama sebelum adanya beliau jauh masanya. Beliau beribadah menggunakan baqaya min millati Ibrahim. Beberapa syariat Nabi Ibrahim yang masih tersisa. طيب والله تعالى اعلم الصواب سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضلوا بارك الله فيكم